بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah wa akhwati fihi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita pada siang hari ini atau pagi hari ini akan membaca sebuah bab dari Kitabut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Namun tentunya sebelum itu sekedar pengingat saja, dan mudah-mudahan memang sudah tidak ada. Namun kalau masih sampai berlangsung, siapa saja, entah ikhwan ataupun akhwat, untuk menghormati masjid Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus ketika kegiatan taklim ataupun sholat, agar menjaga kekhusyuan ibadah, entah anak-anaknya ataupun diri-diri mereka. Bukan hanya sekedar taklim, bukan hanya ketika salat wajib nanti salat duhur insyaallah, namun kita berharap terkhusus akhwat atau ummahat. Ada satu celah atau satu kondisi yang lebih ditekankan, yaitu ketika selesai azan menunggu salat zuhur ditegakkan, dan tentunya perkara yang disyariatkan yaitu melakukan salat sunnah rawatib sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ini hati-hati ya para ummahat atau akhwat. Ketika ikhwan sedang melakukan sholat sunnah, itu cenderung kondisi di tempat ikhwan hening. Maka ketika ada seorang wanita berbicara, entah sendal gurau atau pembicaraan-pembicaraan yang lainnya, maka suara mereka semakin lebih terdengar dan lebih jelas. Mana pribadi tidak nyaman ketika kita sholat sunnah, dalam tengah-tengah sholat mendengar suara akhwat, suara ummahat berbicara. Maka tentunya tolong para akhwat dan ummahat ya, untuk memperhatikan hal ini. Selesai taklim, selesai azan, nah, yang bisa sholat silakan sholat sunnah, yang tidak bisa diam, jangan berbicara, anak-anaknya dijaga. Jangan sampai kemudian suara ummahat atau akhwat itu terdengar oleh ikhwan ketika ikhwan sedang sholat sunnah. Sangat tidak nyaman, risih. Ya, ketika kita beribadah yang seharusnya kita pingin atau ingin bisa khusyuk, namun akhirnya dengan sebab suara wanita, tidak nyaman akhirnya ibadah kita. Salat sunnah kita tidak nyaman, terdengar suara. Nah, maka tolong hal ini diperhatikan oleh siapa saja. Sang suami tolong mengingatkan nanti ketika di rumah, ya, entah anak-anaknya ataupun istri-istrinya. Begitu, begitu juga dengan para ummahat atau akhwat. Dan ini berlaku untuk setiap kondisi taklim dan sholat, terkhusus di masjid. Enggak usah menunggu siapa ustadznya, siapapun ustadznya, tolong perhatikan permasalahan ini. Belum lagi permasalahan ketika menyangkut ini masjid, masjid umum dipakai oleh kaum muslimin, ya, yang tentunya ada dari mereka yang akhirnya dengan kejadian ini menganggap bahwa kita ahlu sunnah atau salafi ini orang yang gak paham bagaimana cara mengagungkan masjid. Nah, dan tanbih ini sebetulnya sudah berulang kali, ya kan? Hah? Seperti itu. Sehingga tolong juga para ikhwan, ya, abah, ingatkan istri-istri antum. Tanbih sebelum berangkat. Nanti insya Allah yang pertemuan berikutnya, sebelum berangkat, ingatkan. Nah, istri antum didengar suaranya oleh kita. Seperti itu. Apa enggak cemburu antum? Mana girahnya? Ya, sehingga hal ini tolong untuk diperhatikan. Nah, tolong adanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya bahkan sesama suami istri ya tolong saling mengingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Kita mulai yaitu bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sekarang dalam bab ini kita akan membahas apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Babnya, judul babnya diambil dari ayat. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan ayat tersebut secara lengkap. Wa qaulullahi taala innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yaitu firman Allah yang artinya demikianlah syaitan yukhawwifu awliya'ahu ay yukhawwifukum bi awliya'ihi. Demikianlah syaitan menakut-nakuti kalian, wahai umat manusia, dengan wali-walinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian takut kepada mereka, wali-wali syaitan. Siapa sih wali-wali syaitan? Wali-wali syaitan itu kullu man ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Nah, ini wali-wali syaitan, ya. Ya, setiap yang menolong, setiap yang menyepakati perbuatan keji, kemaksiatan, dan kemungkaran, ini wali-wali syaitan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan itu demikian tuh syaitan. Mereka syaitan itu menjadikan mereka wali-walinya, wali-wali syaitan itu menjadi suatu yang besar di mata kalian. Kata Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dari ayat-ayat ini para ulama mengambil dalil tentang permasalahan al-khauf, yang dimana rasa takut ini merupakan bagian dari ibadah. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Qarawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang hidup di masa ini namun sudah meninggal, dipuji oleh banyak ulama, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Beliau Syekh Muhammad Al-Qarawi memiliki syarah dari kitab Tauhid yaitu Al-Jadid. Kata beliau rahimahullahu taala, "Lamma kana al-khauf min al-asbab allati Qad tusabbitul muslimin an munasaratil haq wa raf'i rayatihi akhbarallahu subhanahu annama qad yaqa'u fi nufusil muslimin minal khawf innama huwa min awhamis syaitan wa atba'ihi wa dhalika bima yabusunahu minal arajif bimukhtalafit turuki wal wasail. Nah, kata Syekh Muhammad Al-Qarawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya terhadap kitab At-Tauhid, ketika al-khauf, rasa takut itu menjadi sebab diantara sebab-sebab yang membuat kaum muslimin ini terhambat, yang membuat kaum muslimin ini berlambat-lambat, atau membuat kaum muslimin ini berpaling, ya, berhenti dari apa? Munasaratul haq wa raf'i rayatihi. Nah, al-khauf ini menjadi salah satu sebab yang membuat kaum muslimin ini akhirnya tidak mampu, ya, menghalangi dan mencegah kaum muslimin untuk menolong al-haq. Mencegah, menghalangi kaum muslimin untuk mengangkat bendera al-haq. Al-khauf ini menjadikan kaum muslimin menjadi lemah dalam menolong al-haq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan apa-apa yang bisa jadi terkadang muncul di jiwa-jiwa kaum muslimin, hati-hati kaum muslimin, dari perasaan takut, takut untuk berbuat, takut untuk beramal saleh, takut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan rasa takut-takut ini, takut kehilangan pekerjaan, takut gak dapat nafkah dan ma'isyah, dan takut-takut yang lainnya, Allah khabarkan. Yang demikian ini sesungguhnya min awhamis syaitan wa atba'ihi. Kekhawatiran, kecemasan, ini semuanya itu pada hakikatnya dari bualan-bualan syaitan, jebakan-jebakan syaitan, wasawis syaitan, nah, dan wali-wali syaitan. Yang demikian ini kenapa? Mereka para wali-wali syaitan, banyak wali syaitan, iman syaitannya sendiri, ya, iman syaitan dari kalangan jin dan manusia, bentuknya bisa orang, bisa dunia, bisa pekerjaan, bisa keluarga. Nah, mereka semua ini yabusunahu, wali-wali syaitan ini terus menyebarkan, menghembuskan minal arojif, irjaf, rasa khawatir, kedustaan-kedustaan, pada hakikatnya dusta, palsu, kekhawatiran-kekhawatiran palsu yang membuat guncang seorang mukmin, seorang muslim, sehingga akhirnya dia terhalang dari untuk munasaratil haq, menolong al-haq, entah dengan jiwanya, entah dengan tenaganya, entah dengan hartanya, bimukhtalafit turuq wal wasail, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam apa saja yang bisa menghalangi seorang untuk mengangkat. Coba lihat, bukan hanya kata Syekh Muhammad Al-Qarawi munasaratil haq, bukan hanya sekedar menolong al-haq, namun juga raf'i rayatihi, Seorang muslim itu dituntut bukan hanya sekedar menolong al-haq, namun seharusnya meninggikan bendera al-haq. Nah. Qala thumma ya'murullahu al-muslimina bi alla yaltafitu ila ta'sirat haula'il mukhazzilin. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk jangan berpaling, jangan menoleh kepada taksirat, ya, efek-efek, ya, resiko-resiko apa yang ditimbulkan dari mereka, al-mukhazzilin, orang yang melemahkan al-haq, wali-wali syaitan tersebut. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin. Coba lihat. Dilarang takut kepada mereka, diperintahkan untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dikaitkan keberadaan iman ini persyaratannya. Nah, kesempurnaan iman ini persyaratannya. Makanya kemudian para ulama memasukkan dalam permasalahan khauf ibadah. Bukan yang dibahas ini sekarang bermasalah seorang takut kepada api ketika dia mendekat api atau ketika ada hewan berbisa atau hewan buas. Ini khauf tabii, normal, biasa. Siapapun akan takut. Tapi sekarang khauf ibadah. Permasalahan takut yang seharusnya dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah, kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun akhirnya berkurang rasa takut ini kepada Allah. Dengan sebab apa? Takut kepada yang lainnya. Nah, sudah tahu tempat pekerjaannya di situ ada kemungkaran. Sudah tahu pekerjaannya pekerjaan yang enggak betul. Sudah tahu tempat pekerjaannya mengharuskan dia untuk tidak boleh berjenggot. Tidak boleh celananya di atas mata kaki misalnya. Nah, tapi datang syaitan, datang wali-wali syaitan. Nah, kalau enggak bagaimana dengan nafkah, bagaimana dengan kehidupan, dapat duit dari mana? Entah keluarga, entah orang tua. Nah, dihembuskan oleh syaitan. Auham syaitan. Arajif. Kedustaan-kedustaan yang membuat gentar. Padahal pada hakikatnya, di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani, wa nahnu ibadul ghani, kaifa nakhshal faqr wa nahnu ibadul ghani. Nah, aneh kan? Kita ini hamba-hambanya zat yang maha kaya. Kef, kita takut kepada al-fakir, takut kepada kefakiran, wah kita ini hambanya zat yang maha kaya. Kita ini miliknya zat yang maha kaya. Miliknya zat yang mengatakan dalam Al-Quran, wa idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib, ujibu da'watad da'i idha da'an. Ini kita hambanya zat seperti itu, yang mengatakan, apabila bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, katakan, wah aku ini dekat dengan hamba-hambanya. Aku akan menjawab permintaan siapa saja orang yang berdoa kepada aku. Nah. Kaifa nakhshal faqra wa nahnu ibadul ghani. Bagaimana kita bisa takut kepada kefakiran? Taib kitanya fakir. Tapi kita ini hambanya zat yang maha kaya. Hambanya zat yang turun sepertiga langit. Turun pada sepertiga malam yang terakhir di langit dunia sembari mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiya lahu. Apakah ada orang yang meminta kepada aku, kemudian aku akan beri. Kaifa nakhshal faqr ya ikhwan. Gimana kemudian kita bisa takut kepada kefakiran? Hada. Min awhami syaitan. Nah, Allah jelaskan, ini hanya tipu daya syaitan. Fala takhafuhum. La dunya wal aqarib wal ahali wal aulad. Wala syaitan wal jin wal ins. Entah itu dunia, entah itu kerabat, entah itu orang tua, anak, ataupun syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jangan takut pada mereka kalau mereka menyeru kepada kemungkaran. Menyeru untuk kemudian berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, bi'alla yaltafitu ila ta'thirat ha'ula'il mukhaddini. Jangan berpaling, jangan menoleh, jangan ditoleh. Sudah jelas, ini haram. Sudah jelas, ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas. Tinggal ini tinggal. Nah, kita ini hambanya zat yang maha kaya. Tinggal kita, kejujuran kita kepada zat tersebut. Maka kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, innama alaihim an yukhlisu al-khawf lillah. Maka sungguhnya yang wajib bagi mereka kaum muslimin itu untuk mengikhlaskan al-khauf, rasa takut lillah subhanahu wa ta'ala, in kanu shadiqina fi imanihim haqqan. Kalau memang mereka ini jujur dalam keimanan mereka. Mereka betul-betul jujur dalam keimanannya, ya. Maka seharusnya mereka itu mengikhlaskan takutnya itu hanya kepada Allah. Akhirnya konsekuensinya ketika dia takut kepada wali-wali syaitan, berarti dia tidak takut kepada Allah. Entah takut tidak takutnya ini banyak, sempurna, atau sedikit, tergantung kadar bagaimana dia mengikuti dan takut kepada wali syaitan tersebut. Ya kan? Ada perintah Allah dilanggar. Takut. Nah, karena dia sudah dapat pekerjaan nyaman di situ. Nyaman sudah, penghasilannya luar biasa. Penghasilannya 15 juta, 20 juta misalnya. Nah, 10 juta. Tapi harus cukur jenggot. Nah. Enggak bisa sholat. Bukan hanya sholat biasa, sholat Jumat. Nah, bukan karena uzur syar'i. Ini kan akhirnya ketika dia tetap kekeh di sini, lah di mana rasa takutnya dia kepada Allah? Kan seperti itu sekarang permasalahannya. Dia takut kepada kehilangan dunia. Ini Allah yang memerintahkan ini. Kemana takutnya? Hati-hati, ya. Kata Allah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wajib bagi mereka untuk mengikhlaskan takutnya itu hanya kepada Allah kalau jujur keimanannya. Wa yuqaddimu khawfallah ala khawfi man siwa. Dan wajib bagi mereka untuk mendahulukan takut kepada Allah melebihi takutnya kepada selain Allah. Taib, terkadang ada khawatiran memang. Ya. Ada keresahan dan kecemasan. Tapi kan ketika seorang memiliki iman, yang dia tahu dengan keimannya tersebut apabila dia melanggar perintah Allah, atau menjalankan larangan Allah, melakukan larangan Allah, dia takut kepada Allah. Dia takut kemudian disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan itu, ya sudahlah. Kan seperti itu harusnya. Nah. Apapun yang terjadi, toh kalaupun misalnya harus sampai kere, kerenya terhormat. Daripada kaya tapi dipenuhi dengan riba, dipenuhi dengan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu. Nah, itu dalam kondisi jelek-jeleknya, artinya prinsip, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan beri jalan keluar. Sudah, coba lihat. Allah sudah menjanjikan yang seperti ini. Kurang apa lagi? Kurang iman. Nah, seperti itu sudah. Iya kan? Nah. Barakallahu fikum. Qala wa qaulullah ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, sesungguhnya hanyalah orang yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan di sini, imam memakmurkan dari sisi fisik, membangun masjid, merawat masjid, ya, menjaga kebersihannya, ataupun memakmurkan dari sisi ukhrawi dan maknawi. Memakmurkan masjid yaitu dengan diisi oleh ibadah, diisi oleh ketaatan, qiraatul Quran, halaqatul ilm, salat, i'tikaf dan yang lainnya. Orang-orang yang berhak, nah, kan di sini disebut innama, berarti dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah. Adapun selainnya berarti enggak layak. Siapa? Orang yang man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini ketika kita jabarkan beriman kepada Allah dan hari akhir ini konsekuensinya sangat luas. Di antaranya al-khauf tadi. Nah, ketika kita yakin bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti seluruhnya iman dengan keberadaan Allah, iman dengan uluhiyahnya, rububiyahnya, asma'ihi wa sifatihi. Kan seperti itu. Ya berarti memang mencakup semuanya. Kemudian juga beriman kepada hari akhir. Ada enggak sih hari akhir kita yakin beriman? Apa terus yang sudah kita berbuat untuk hari akhir? Apa yang sudah kita berbuat untuk hari akhir? Kalau memang betul kita ini beriman dengan hari akhir. Nah, di sini letak ujian ini. Orang-orang yang berhak memakmurkan masjid Allah itu yang tipenya seperti ini. Wa aqamas shalah, dan menegakkan salat, bukan sekedar melakukan salat. Ya. Kata-kata iqamah, penegakan, itu maknanya lebih luas dibandingkan sekedar melakukan salat. Wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat-zakat yang Allah wajibkan kepada mereka. Wa lam yakhsha illallah, dan ciri-ciri orang yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah yang di mana selainnya enggak berhak, itu mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asa fil Quran, kata-kata asa, mudah-mudahan, kalau di dalam Al-Quran janji dari Allah Subhanahu wa taala itu maknanya wajib. Bukan sekedar mudah-mudahan yang artinya ya bisa terjadi, bisa tidak. La. Ketika di sini Allah mengatakan faulaika fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itulah, artinya wajib bagi mereka untuk kemudian mereka ini mendapatkan hidayah. Nah, siapa mereka ini? Orang yang beriman dengan Allah. Betul keimanannya, jujur. Nah ini sekarang. Harusnya takutnya itu bukan kepada, seharusnya takutnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Betul beriman dengan hari akhirat, apa yang sudah mereka lakukan untuk hari akhirat. Nah, disebutkan oleh para ulama, di antara Ibnu Qayyim, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang para lainnya. Orang beribadah atau segala permasalahan orang berbuat, penggerak perbuatan itu enggak berlari dari dua hal. Ima mahabbah, kecintaan, dan ima rasa takut. Nah, makanya sampai disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kullu umurin tasiru bil mahabbah. Segala perkara itu berjalan karena adanya cinta. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, kata beliau rahimahullahu taala, hatta luqmah yata'amuha, bahkan sesuap makanan yang dia makan, itu bergeraknya, artinya bergeraknya, terjadinya, artinya terjadinya itu mereka memilihnya, itu karena cinta. Nah, makanya kan orang dengan adanya makanan ini suka, gemar, ada kecintaan makan, yang ini gak mau, gak suka, gak dimakan, halal padahal, tapi gak suka. Seperti itu. Nah, kalau hal ini kecintaannya dan rasa takutnya difokuskan kepada akhirat, hadza huwal matlub. Ini yang diharapkan. Nah, namun ketika kecintaan ini atau rasa takut ini melebihi kecintaan akhirat, berarti yang selain urusan akhirat, akhirnya sampai mengalahkan akhirat. Coba lihat, ketika sesuatu yang dia gemari, dia bisa untuk mengumpulkan uang. Nah, aktivitas ini berapa biayanya? 600 ribu, 500 ribu, mau dia. Kenapa? Dia gemar. Coba lihat, memang kecintaan ini akhirnya menggerakkan seorang untuk berbuat. Yang ini gak gemar aktivitas ini, ya sudah. Tapi yang fulan itu, oh Masya Allah, senang. Anak mau ngomong, tapi khawatir ada yang tersinggung. Tapi harapan anak gak apa-apalah tersinggung, yang penting tersinggungnya yang positif. Kan gitu. Ya. Sudah ketika waktunya ta'awun nih, dakwah membutuhkan bantuannya. Nah, jangan merasa ya, yang kita, oh Masya Allah, di Karawang dakwah Ahlus Sunnah kuat. Jangan seperti itu, perasaan kita harus khawatir. Dahulu, berabad-abad yang lalu, gak ada yang menyangka negeri Andalus akan kehilangan keislamannya. Spanyol, Portugal, ya, luar biasa, di situ ada pusat kekhilafahan ketika itu. Sekarang habis. Artinya apa? Jangan merasa kita di suatu negeri ini, ya, kemudian terus akan bertahan. Allah tetap akan mempertahankan agamanya dan orang-orangnya di setiap zaman, namun belum tentu di setiap tempat. Keberadaan dakwah, keberadaan agama ini, ya tergantung kita, mau jujur apa enggak dalam kebutuhan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba lihat, sudah datang waktunya tahun, butuh ini dalam rangka tarbiyah anak-anak kita sendiri, maslahatnya kembali kepada keluarga kita sendiri. 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu. Loh, kita bukan nilai kuantitas sebetulnya, bukan ikhlasnya sih. Iya betul, kita juga gak mengatakan namanya aktivitas dunia yang halal itu kita katakan haram. Tapi ini loh, coba lihat, dalam urusan seperti itu kok bisa mau nabung. Tapi kalau sudah urusannya akhirat, adanya cuma segini Ustaz. Apa betul memang adanya cuma segitu, atau karena memang ini tadi masalah mahabbah, al-khauf. Nah, Sementara di situ ada orang, anak tidak akan menyebutkan siapa dan juga jenisnya atau jenis kelaminnya. Nah, luar biasa. Dan ini tidak bohong, ini betul. Ya, mau untuk mengumpulkan pecahan-pecahan uang. Di situ ada uang receh, ada uang 1.000, ada 5.000, ada 10.000, sedikit 20.000. Sampai disebuka, diserahkan, sebutkan apa? Ini buat ta'awun Gedung Banat. Orangnya juga hidupnya bukan orang yang ekonominya banyak lebih. Mayoritasnya kita di atasnya dia. Nah, dibuka, hitung satu persatu. Nah, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, sampai total 1.300.000 sekian. Dari pecahan 5.000, 1.000-an. Orang yang hidupnya ekonominya ya pas-pasan aja. Nah, ini hati ini ketika ngitung, sesek, bukan sesek karena, namun bergemuruh. Coba lihat, luar biasa. Sampai akhirnya batin kita ini. Ini orang mungkin ilmunya kalah banyak dengan anak. Tapi dalam hal ini kecintaannya kepada Allah, ketakutannya, semangatnya kalah kita. Nah, artinya luar biasa. Pecahan 5.000-an. 1.000, 20.000-nya cuma 2. Coba lihat. 1.300.000. Malu gitu. Nah, ya sudah, akhirnya kita putuskan, dah, bismillah. Akhirnya apa? Jangan mau kalah. Gitu. Walaupun di sini sebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataz zakat. Zakat itu berarti sedekah yang wajibah. Namun kita lihat sedekah yang mustahabah. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an ya tentang sedekah-sedekah ini, bukan hanya sekedar hakaza. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu pada hakikatnya belum sampai kepada mendapatkan albir, at-taqwa, keimanan. Nah, sampai kalian berinfak apa-apa yang kalian cintai. Kita punya harta, entah dari sisi kualitas ataupun kuantitas, kita suka harta itu ada pada kita, terkumpul pada kita. Lan tanalul birra. Kalian enggak dapat itu kebaikan at-taqwa yang sebenarnya sampai kalian menginfakkan harta tersebut. Nah, diserahkan. Kita sudah lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan yang lainnya. Bagaimana mereka dalam berinfak? Allah Subhanahu wa taala juga banyak menghibah. Coba lihat. Ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam rangka akhirat itulah, dalam rangka kebaikan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Falyatanafasil mutanafisun, hendaklah mereka itu bersaing. Tahu artinya? Bukan sekedar begini loh. Ada fi sabilillah dalam perkara apa saja. Nah, entah itu ibadah, puasa, entah itu talabul ilm, ya, menuntut ilmu. Entah itu fi sabilillah dalam dengan hartanya ataupun dengan jiwanya atau dengan tenaganya. Beda ya antara musyarakah, berpartisipasi, ikut serta dengan yang Allah sebutkan berlomba-lombalah. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tanafus. Berlomba, tahu artinya bersaing? Gak mungkin gak tahu kan, tahu artinya berlomba-lomba. Para pedagang itu kalau bersaing bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Bersaing, gak mau kalah, iya kan? Berlomba-lomba itu gimana sih? Lomba, bukan sekedar ikut serta. Kalau ikut serta apa? Ikut serta karnaval, ya sudah. Nah misalnya, misal. Ya, yang penting orang ikut, ikut memeriahkan. Tapi yang di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan mau kalah. Ada makna keinginan untuk lebih dari yang lainnya. Nah, tanafus bersaing. Untuk tidak mau kalah dengan yang lainnya ini. Dalam kondisi dakwah sangat membutuhkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersaing, ini sekian, masya Allah fulan, gak mau kalah, lebih dari ini. Kalaupun kalah, dia sudah berusaha. Ya, berusaha untuk mengejar. Ini kaitannya semuanya dengan al-khauf ibadah. Khauf dalam permasalahan ibadah, mahabbah dalam permasalahan ibadah. Sungguh mengherankan sebetulnya. Bisa beli ini dan itu. Nah, setiap pekannya, setiap dua pekan bisa untuk keluar uang. Itu berlangsung berapa? Bukan cuma sebulan, dua bulan. Terus ini bertahun-tahun ini. Kenapa seneng? Dengan aktivitas tersebut. Ya enggak masalah memang. Tapi jadikan akhirat wal akhiratu khairul laka wal nah wal akhiratu khairul laka wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Jadikan akhirat itu lebih, porsinya itu lebih. Nah, ini dalam permasalahan dunia luar biasa mau. Kenapa? Cinta. Nah, cinta dia. Seperti itu. Dalam permasalahan akhirat cuma peserta saja yang penting ikut memeriahkan. Ada dibuka ta'awun ya yang penting. Tapi kalau itu sudah aktivis itu mau. Nah, loh ini kebutuhan. Kalau itu hanya sekedar hobi, akhirnya kita butuh, jauh lebih butuh daripada makan kita di dunia, ya kan? Hidup kita di dunia. Kan hati kita ini jauh lebih butuh terhadap gizi. Keselamatan kita akhirat kan jauh lebih dibutuhkan. Kan seperti itu. Ya enggak? Hah? Iya kan? Tapi luar biasa dibuka arisan. Buat apa? Arisan beli ini 500 ribu sebulan bisa. Tiap bulan selama setahun. Ada yang 1 juta. Enggak ada masalah memang. Tapi yang menjadi masalah itu kenapa dalam urusan akhirat, dalam urusan dakwah? Nah, lembek. Nah, ini kaitannya akhirat dengan ini loh. Al-khawf wal-mahabbah. Seperti itu. Silahkan mencari dunia. Tidak ada masalah. Silahkan melakukan aktivitas dunia yang mubah. Yang namanya halal-halal. Tapi yang mubah itu kalau akhirnya tawassu' terlalu berlebihan. Akhirnya sampai melalaikan akhiratnya. Akhirnya sampai mengalahkan akhiratnya menjadi tercela, mazmum. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Seorang yang berakal dalam urusan dunia itu paham mana yang harus lebih diutamakan. Nah, kebutuhan primer kah, sekunder kah, tersier kah? Paham. Harusnya lebih berakal lagi dalam permasalahan akhirat. Butuh ini bu kembalinya buat kita menyelamatkan diri kita dari api neraka. Nah, padahal mampu untuk menginfakkan lebih. Wah, dia paham bahwa kebutuhan tersebut masih terus berlangsung. Lakin la yubali, enggak peduli. Ketika nanti dibuka tahun baru ya mampunya segini. Kalau yang itu bisa direncanakan 6 bulan setelahnya, ayo nabung. Buat cuma aktivitas dunia. Nah, punya anak, maunya anaknya saleh. Contoh belajar, program masuk pondok, buat program hafalan, belajar menghafal, memurojaah. Nah, tapi yang namanya orang, jangankan anak-anak, orang dewasa pasti butuh adanya tarwihun nafas, ya, roha, butuh sedikit ada selingan. Nah, kondisi murojaah belajar itu kan kondisi yang luar biasa, menguras tenaga. Nah, menguras pikiran, butuh ada sesekali ya rekreasi, tamasya, program pondok. Nah, para asatidzah, nah, bermusyawarah dan para pengajar. Nah, komennya apa? Wah, mahal. Rihlah sampai 300 ribu. Padahal sudah diumumkan sudah sejak awal tahun pendidikan. Kalau dicicil aja setiap bulannya ringan. Tapi yang itu, aktivitas itu 600 ribu, bisa dia. Enggak ada omongan mahal. Nah, coba lihat. Melakukan ini berulang kali siap, duit keluar. Padahal harusnya siap duit keluar untuk akhirat jauh lebih. Kan seperti Abu Bakar Siddiq semua hartanya dikasihkan. Umar bin Khattab setengah hartanya. Setengah itu artinya harta. Harta itu semua, pertaniannya, duit yang dia punya. Nah, setengahnya. Abu Bakar Siddiq kan memang orang yang luar biasa, terbaik di umat ini, ya sudah seluruh hartanya. Tapi bukan orang yang konyol gitu. Nah, dia mampu, dia punya keyakinan. Dia mau usaha. Dia tidak menyanyikan keluarganya. Nah, wah, ini sama juga. Lah kenapa kalau urusan-urusan yang infak, urusan yang dalam rangka tarbiyah anak-anaknya, ucapan-ucapan itu keluar, tapi kalau ada urusan hobi-hobinya, ya kan enggak, masa enggak boleh? Coba lihat. Terbalik. Nah, dunia dibuat terbalik. Pemikirannya makus. Terbalik pemikirannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, "Inna min azwajikum ma auladikum aduwwul lakum fahdharuhum." Terkadang datang bisikan-bisikan ini dari orang terdekat. Nah, untuk munasaratul haq, menorong al-haq ataupun raf'u rayatihi untuk mengangkat bendera al-haq, itu hambatannya dari keluarga, anak-anak, istri. Nah, ini kok ikut rapat terus saja sih. Ini kerja bakti ini. Kapan buat keluarganya misalnya? Padahal ya banyak waktu buat keluarganya. Rapat tuh paling cuma berapa? Sama tiap hari sama keluarganya. Nah, musuh, kata Allah Subhanahu wa taala, musuh ada dari anak-anak kalian dan istri-istri kalian, musuh. Mau berinfak, "Mas, ini nanti masih ada enggak buat beli susunya?" Permasalahan bukan itu sebetulnya. Tapi kepedulian dan kemauan. Kenapa? Cinta. Nah, memang akhirnya orang kalau sudah cinta kepada sesuatu itu mau. Ya sudah, kita lihat saja. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada kita kepada fi sabilillah ini, dakwah al-sunnah ini. Nah, Allah itu menolong kita kalau kita mau menolong agamanya. Dan agama Allah itu di suatu tempat bisa hilang, walaupun di setiap zaman tidak akan pernah hilang. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, ini model-model yang Allah katakan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang yang seperti inilah yang mereka itu Allah wajibkan untuk mendapatkan hidayah. Nah, kita ini kadang ingin mendapatkan hidayah, tapi sebab dia dilakukan. Akhirnya kita merasa ya sudah, hidup kita, ibadah kita ya segitu gitu aja. Padahal kita tuh karena katanya lisan kita ingin gitu mendapatkan iman yang tinggi bagus. Coba kita lihat, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan salatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara Barang siapa yang terkumpul pada seseorang tiga perkara ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai kepada selain keduanya. Sudah, kalau untuk urusannya agama Allah, untuk urusannya sunnah Rasulullah SAW, karena dia cinta, bismillah. Nah, hadza Abu Bakar, hadza Umar, hadza Utsman. Yang ketika disebutkan barang siapa membeli biar rumah, maka kemudian Utsman yang membelinya, padahal harganya mahal, sumur, dibutuhkan ketika kaum muslimin dalam rangka persiapan dan logistik kaum muslimin, para sahabat untuk berperang. Nah, cinta sudah, cintanya kepada Allah, takutnya dia nanti mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah mengalahkan segala-galanya. Nah, dan yang kedua, la yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena dia mencintainya karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena tetangga dekatnya, bukan karena itu sama-sama satu asal sedaerah, tapi dia mencintainya karena Allah. Wa an yakraha an yukdzafa finnar au ya'uda fil kufri kama yakraha an yukdzafa finnar. Dan dia benci untuk kembali kepada kafiran pada masa jahiliyahnya dulu, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Coba lihat, ya. Seseorang itu mungkin punya keimanan dalam hatinya, tapi tidak bisa merasakan manisnya iman. Nah, kenapa? Apa? Kalau untuk urusannya agama, untuk urusan akhirat, sekedar musyarakah? Sudah, yang penting ikut serta aja. Taklim ya, yang penting taklim. Nah, enggak ada makna perlombaan bagaimana penguasaan materinya, murojaahnya, baca Al-Qur'an, yang penting baca. Tapi tidak ada kemudian semangat untuk saling menghafal mana yang lebih banyak dalam memahaminya. Enggak ada. Ya jangan heran gitu ya. Ketika kita ini merasakan ya sudah seperti itu aja, enggak merasakan kita ini manisnya iman, lezatnya iman. Nah, karena tiga hal ini berkurang banyak pada diri kita. Nah, infak ya sudah, yang penting infak lah. Butuh, padahal butuh biaya yang besar. Nah, oh ini Ustaz nih sekarang ngomong gini karena ada maunya. Ya memang ada maunya. Betul ya. Anak terus terang kepada antum ini sekarang, insya Allah sebentar lagi akan kita buka ini sekarang. Ya, penggalangan dana. Tapi Rasulullah juga menyebutkan hadis-hadis tersebut ketika memang butuh pas momennya. Ketika jihad butuh, ya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, memang seperti itu. Pas momennya dibutuhkan, ya kita sampaikan. Nah, itu bukan punya pribadi kita. Pondok bukan punya pribadi kita. Wala dakwah ini juga bukan punya kita. Mati kita juga enggak sampai diwarisi oleh keturunan kita. Tapi kecemburuannya ikhwan. Nah, kecemburuan di hati-hati kita ini loh, mengapa sih kalau untuk urusan agama kita sekedar ikut berpartisipasi, tapi kalau urusannya dunia itu kok siap? Nah, cemburu. Padahal ya apa sih? Nah, pondok juga bukan punya pondok, itu wakaf lillah fisabilillah. Tapi kan, nah terus kita ini mau sampai kapan begini terus gitu. Ini jangan disalahpahami ya. Sekali lagi jangan disalahpahami anak melarang. Ya sudah tak sebut ya. Naik gunung, futsal, terus apa lagi? Apa lagi? Seladah yang lainnya dah. Nah, arisan itu luar biasa. Nah, dengar informasinya itu. Arisan buat apa? Buat beli dunia. Nah, bukan buat beli akhirat. Ya enggak ada masalah, tapi lo kenapa kok akhirannya segitu? Nah ini lo. Coba lihat mahabbah yang menggerakkan dia. Seperti itu. Mbak, Ustaz butuh. Enggak ada masalah, emang butuh. Tapi emang enggak butuh sama akhirat apa? Kan seperti itu. Nah, ibu terhadap dunia, kita juga enggak menyangsikan kita butuh terhadap dunia. Tapi kebutuhan kita kepada akhirat jauh lebih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditawarkan mau menjadi raja atau menjadi hamba dan rasulnya? Menjadi raja dan rasulnya atau hamba dan rasulnya? Nah, kalau Rasulullah itu mau, dunia itu di genggamannya. Allah sudah menawarkan. Oh, Rasulullah itu juga dapat banyak uang, dapat banyak harta, mendapatkan ghanimah, tapi enggak bertahan lama di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembagian ghanimah itu dapat Rasulullah juga dapat. Dapat harta, berikan. Dapat harga, infakkan. Dapat harta, keluarkan untuk fisabilillah. 3 bulan. Matahari atau bulan ini terbit, tenggelam, terbit 3 bulan. Makanya cuma al-aswadan. 2 yang hitam. Maksudnya kurma dan air saja. 3 bulan. Nah, ini kan beliau alaihi salatu wassalam yang dituntut kita ini menjadikan beliau sebagai qudwah. Para sahabatnya juga seperti itu, qudwah mereka ini. Kita ini kan katanya mengaku ahlu sunnah, mengaku salafiyun. Ya ayolah semuanya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Maka orang-orang seperti inilah yang mereka itu mendapatkan hidayah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala membawakan firman-Nya, wa minan nas, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, kalau diuji fillah dalam menjalankan syariat Allah, datang ujian, entah itu berupa celaan, gangguan fisik atau gangguan harta, diuji. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Seolah-olah itu ujian-ujian dari manusia itu, fitnah-fitnah dari manusia tadi itu seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih azab Allah itu? Kan kita berusaha lari, ya kan? Azab Allah di akhirat, neraka, itu kan kita berusaha lari sekencang kok neraka di akhirat. Ini loh api besar di dunia. Kita ada api itu mendekat apa menjauh? Hah? Kan seperti itu. Iya kan? Nah ini, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman, kami beriman. Ketika diuji, dia menjadikan fitnahnya manusia, ujiannya manusia, itu seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul ketakutan. Betul-betul berusaha dihindari. Ya akhi, ini loh kerja gak boleh ini. Ini kan dalam agama aturnya seperti ini. Tempat kerjamu ini kok ternyata masih berlakukan seperti ini. Emang diapain sih kalau antum ini melakukan bertamasuk dengan sunnah? Wah nanti Ustaz bisa dikucilkan di pabrik atau disuruh di tempat mana. Nah kenapa emang? Nah kenapa? Nah terus Allah di kemana? Kenapa emang ini? Betul-betul berusaha dihindari sampai menjadikan ujian manusia itu seperti ka'adzabilah, seperti neraka. Betul-betul dan luar biasa. Nah, takutnya kepada Allah mana? Kok takutnya kepada itu lebih besar? Ingat ya ikhwan, nah, kita ini ibadul ghani, hambanya zat yang maha kaya. Apa yang kita takutkan? Cuma kejujuran kita aja yang perlu dipertanyakan. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah di ujung, Di ujung sudah. Nah, tipis imannya. Wal'iyadzu billah. Ada ujian, jatuh. Nah, datang fitnah, jatuh. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah dalam fitnah, entah fitnah syahwat ataupun syubhat, akhirnya berjatuhan, berkelimpahan. Wala in ja'a nasrun min rabbika. Kalau datang pertolongan Allah, masya Allah, mendapatkan hasil yang luas, entah dalam dakwah atau yang lainnya, ya kan kami dahulu juga sama-sama ikut sukses, masya Allah. Iya, kita juga ikut sama membangun, ikut bertahun. Nah, tapi pada hakikatnya penggeraknya itu mahabbahnya dia kepada Allah, khaufnya dia kepada Allah itu sedikit, kecil, masih kalah dengan khaufnya dia kepada dunia, mahabbahnya dia kepada dunia, akhirnya menjadikan dia sebagai Ta'isa Abdul Dinar wa Abdul Dirham wa Abdul Khamisa wa Abdul Khamila. Ta'isa wa antakas wa idha shika falantakosh. Nah, celaka hambanya dirham, hambanya dinar, hambanya permadani, hambanya dunia. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya, diantaranya sabdanya, mangkanatil akhirah hammahu ja'alallahu fi qalbihi al-ghina wa jama'a syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Coba, luar biasa. Kita perhatikan hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang akhirat itu menjadi ham, menjadi urusan terbesarnya dia, fokusnya dia itu kepada akhirat, bukan berarti akhirnya kemudian melalaikan dari dunia, ya kan? Tapi fokusnya kepada akhirat. Nah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita juga enggak mau berlebihan akhirat aja. Akhirnya melupakan hak-hak istrinya, hak-hak anaknya, hak-hak dirinya lah. La tafrid wala ifrat. Tapi akhirat itu lebih diutamakan. Carilah akhirat wala tansa nasibaka minad dunia. Kan seperti itu, dan jangan lupakan bagian dunia kalian. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, urusan terbesarnya dia itu akhirat. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini Allah jadikan di dalam hatinya itu rasa kaya. Kaya dia. Nah, kuduah kita, uswah kita itu siapa sih? Hah? Siapa? Kuduah dan uswah kita yang paling nomor satu di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala siapa? Kan Rasulullah. Bagaimana kondisinya? Urusan dunianya bagaimana? Tadi. Nah, Tiga bulan. Ini uswah kita. Masalah fakir itu urusan fakir dari sisi yang sifatnya nyata, itu bukan hakikat fakir. Hakikat kemiskinan itu ketika hatinya miskin. Dan hakikat kaya itu ketika hatinya kaya. Tolok ukur itu bukan. Nah, dan kaya dan miskin rezeki itu juga sudah Allah tentukan. Makanya dalam hadis ini kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam lanjutkan dengan sabdanya. Kemudian Allah jadikan di hatinya itu rasa kaya, dan Allah kumpulkan perkara-perkaranya, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Ini. Dan dunia tetap datang kepada dia, apa yang Allah telah tentukan, Allah takdirkan kepada dia, tetap datang dalam kondisi dunia ini raghimah, makhurah. Maksudnya gimana dunia? Ya sudah, dunia itu terpaksa sudah akan dipaksa untuk datang. Kenapa? Ya sudah Allah tuliskan bahwa dunianya seperti ini. Ada yang kaya, ada yang sedikit. Tapi dia bukan hambanya dunia sudah. Dunia datang kepada dia dalam kondisi sudah. Mau apa dunia kasarannya? Karena Allah sudah tentukan. Kebalikannya. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang urusan pokok dunia, semua tolak ukurnya dunia. Nah, mata duitan, nah, kalau bahasa populernya mungkin. Maka ja'alallahu fi 'ainaihi al-faqra. Allah jadikan di hadapan matanya itu al-faqr, kefakiran, khawatir terus isinya. Nah, mau ta'lim khawatir. Nah, dunianya berkurang. Infak khawatir dunianya berkurang. Tapi kalau untuk hobinya bisa. Nah, khawatir terus isinya. Maka kalau jadikan sudah di depan matanya itu ya sudah al-fakir terus, kurang terus. Seperti itu. Wa farraqa syamlahu. Akhirnya urusannya sudah. Wa ma kutiba lahu minad dunya illa ma kutiba. Dan Aukamakal Mustafa alaihi salatu wasallam. Dan tidaklah dunia datang kepada dia, ya sudah, kecuali apa yang sudah ditentukan. Nah, dijelaskan oleh para ulama apa artinya? Ini hamba dunia sudah capek, berletih-letih untuk cari dunia. Capek. Yang tadi pertama, pencari akhirat, dia mencari dunia sekedar untuk akhiratnya. Gak terlalu kemudian bercapek-capek memaksakan diri sampai melanggar aturan Allah sampai akhirnya dunia lebih diutamakan dari akhirat. Roha dia tenang. Adapun ini capek dunia dikejar, dicari, khawatir, ya tetap aja datangnya segitu rezekinya. Kalau sudah waktunya kaya ya kaya, kalau sudah waktunya miskin ya miskin. Sama pencari akhirat tadi, kalau memang sudah Allah tetapkan kaya, kaya. Kalau sudah Allah tetapkan miskin ya miskin. Tapi yang pertama tadi roha dia, hatinya itu kaya. Dunianya ya tetap datang karena dia tahu sudah Allah takdirkan. Yang kedua, Allah jadikan di depan matanya itu kefakiran terus, capek cari dunia, ngoyo, ngoyo tar di sini akhirnya sampai ini urusan taklim, ini urusan infak, ini urusan ibadah, dipikirnya itu semua tolak ukurnya itu perhitungannya itu dunianya dulu coba. Nah, beda dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang lainnya semuanya. Nah, ketika enggak bisa ikut, ketika enggak bisa berlomba-lomba itu menangis. Nah, menangis enggak bisa ikut jihad bisa bilang menangis. Betul-betul enggak mampu. Seperti itu. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini semua masuk kepada permasalahan al-khauf al-ibadah. Nah, qala rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bi sakhatillah wa antah madahum ala rizqillah wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallah inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Hadis ini dhaif, ya, didhaifkan oleh banyak ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Dha'ifah. Namun maknanya benar. Sebenarnya para ulama makna hadis ini benar. Diantaranya Syekh Abdurrahman Al-Syekh, cucu dari Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid. Maknanya benar. Apa hadis ini? Termasuk dari lemahnya keyakinan seorang hamba, keimanannya kepada Allah. Antur dian nas bisakhatillah. Membikin ridha manusia dengan mendatangkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya, pokoknya kita bisa dapat nafkah lah. Orang tua nyuruh, Ustaz, keluarga butuh. Tapi konsekuensinya Allah marah. Karena engkau melanggar, engkau tidak mentaati. Nah, ini lemah imannya. Takutnya kepada Allah lemah. Bisa jadi balah hilang. Kalau menjerumuskan sampai kepada kesyirikan, ya hilang rasa takut itu kepada Allah. Artinya khaufnya menjadi khauf ibadah syirik. Ketika akhirnya khaufnya ini menyebabkan dia melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkendara padahal sudah bolak-balik ditanbih, bolak-balik diingetin. Nah, masih ada aja yang gak pakai helm. Nah, sampai ada salah seorang ikhwan yang tanya, Kan sebenarnya pertanyaan ini kan pertanyaan yang tidak lazim gitu. Tapi mungkin karena ikhwan ini pingin biar yang lain itu merasakan gitu. Sampai pertanyaan begini, Ustaz, apa bagaimana hukumnya ketika ada operasi lalu lintas, boleh enggak kita menyampaikan kepada saudara kita? Ini kan sebenarnya pertanyaan enggak lazim kan? Kan seperti itu. Boleh enggak kita memberitahu kepada saudara kita, itu nanti akan ada operasi. Ini kita ini melakukan ketaatan kepada wal amr itu bukan ingin mencari muka kepada penguasa. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah merintahkannya, karena Rasulullah merintahkannya, karena ini ibadah. Nah, ada polisi atau tidak, ya sudah kita harus pakai helm. Gak tahu ya, di sini itu apa sudah kebiasaan atau memang peraturan, yang pakai helm itu cuma hanya yang depan. Kalau yang anak tahu yang namanya pakai helm juga yang di belakang itu harus pakai helm gitu. Nah, karena kalau jatuh kecelakaan, kepalanya yang di belakang itu juga bisa pecah gitu. Nah, ini sekarang pakai helm ini hanya formalitas. Nah, takut sama Pak Polisi kalau ditilang. Kalau nggak ada Pak Polisi, nah ini mana khaufnya kepada Allah? Permasalahan kan bukan permasalahan sekedar dengan penguasa atau dengan polisi, tapi permasalahannya apa? Ini ibadah. Nah, baik. Baik, masih ada satu hadis lagi. Kita akan dengan itu kita cukupkan pembacaan bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhathahu alaihi nas." Dari Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun konsekuensinya manusia marah, maka Allah akan ridha kepada dia, dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia, walaupun konsekuensinya membuat marah Allah, maka Allah akan murka kepada dia, dan Allah akan menjadikan manusia itu murka kepadanya. Akhirnya orang ini menjadi rendah di hadapan manusia. Yang tadi, orang yang gak peduli, pokoknya Allah, seperti itu. Akhirnya jadi tinggi. Musuh-musuhnya pun akhirnya segan. Kan seperti itu. Kawan-kawannya mencintainya, musuh-musuhnya segan. Kalau yang kedua ini, rendah akhirnya. Nah, hadis ini sahih, disahihkan oleh banyak ulama, diantaranya Syekh Al-Albani, dalam As-Sahih. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Alafu minkum, ya. Sekali lagi Ana, sebetulnya Ana minta maaf kepada antum kalau memang ucapan Ana ada yang kasar, tapi semata-mata semua ini kecemburuan Ana pribadi dan kita semua seharusnya ya. Nah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada dakwah. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang berbuat, terus mau siapa yang diandalkan? Sementara hal ini sebetulnya kebutuhan kita. Nah, maka ana banyak-banyak minta maaf kepada antum semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.